susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk, susunya basi sakit perut. Minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, minum susu rasa semangka. Minumnya susu makannya kacang, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Susu.